Jika seorang masuk Islam yang sebelum Islamnya dia di mana, dan setelah Islam tambah dermawan. Oh, dia dermawan dan setelah Islam tambah dermawan. Apakah dia ketika dermawan sebelum Islamnya mendapatkan pahala? Ini telah kita jelaskan bahwa kebaikan-kebaikan yang diamalkan pada zaman jahiliyah itu akan tetap dianggap sebagai pahala di dalam Islam apabila Islamnya itu membaik.